jangan apa? Jangan apa? Tanda apa? Tanda kala. Apa kok bingung? Bingung. Bapak pora. Apa? Aku rayu kau, kau merdeka garo konco, jadi konco kerja, ojo tutup sedih. Kanca dhewe ora mikir kancane tumindak sampe nake paitan cangkem lunyu kok merebut pacarku tusuk dari belakang ah malah ku tahu seakan kau Arjuna padahal engkau keju rangan go sopan santun kau dustai diriku. Tinggal.